Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kepada Allah kita bisa kembali bertemu dalam sesi sharing night atau halaqoh ilmu kita di Rabu malam. Alhamdulillah perjalanan kemarin ke perbatasan Turki Suriah berjalan lancar berkat doa teman-teman semuanya, dan sebagian dari donasi kita semua sudah kita serahkan hand to hand kepada para pengungsi Suriah yang ada di perbatasan di daerah Raihanli namanya. Sebagiannya lagi kita kumpulkan bersama dengan Golden Future untuk diserahkan kepada beberapa lembaga-lembaga kemanusiaan yang ada di Turki dan Suriah. Alhamdulillah nanti insya Allah hari Jumat kita akan tayangkan laporan perjalanan kita ke sana, baik di Instagram maupun di YouTube, dan dapat salam dari teman-teman para pengungsi Suriah yang ada di Turki untuk semua syabab Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia. Nahnu nuhibbukum fillah, kata mereka. Kami mencintai kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemuda-pemuda Indonesia, pemuda-pemuda Suriah yang saling mencintai karena Allah di dunia, nanti di akhirat akan saling memberi pertolongan dan syafaat karena Allah. Jadi benar yang pernah saya sampaikan dulu, kalau kita tolong mereka di dunia, kelak mereka yang akan nolong kita di akhirat. Dan wasilah pertolongan kita di dunia dalam bentuk donasi sederhana itu membangkitkan rasa cinta di dalam hati mereka kepada kita karena Allah. Mereka tidak melihat berapa yang kita kasih. Karena kalau mau dibandingin yang kita kasih dengan yang diberikan oleh negara-negara teluk, kita kalah telak. Tapi mereka justru melihat pengorbanan kita, perhatian kita, dan yang menjadikan kita itu istimewa di mata mereka. Mereka masih melihat kita bukan orang Arab. Mereka masih melihat jarak kita itu paling jauh di antara saudara-saudara mereka yang ada di Timur Tengah. Mereka masih melihat bahwa kita itu bukan negara kaya. Ditambah lagi pemahaman kita itu mungkin berbeda dengan pemahaman Islam orang-orang yang ada di Mesir, di daerah-daerah Timur Tengah. Tapi perhatian kita terhadap Suriah tidak henti-hentinya terus muncul lewat aksi-aksi sosial dan kemanusiaan. Ini yang membuat mereka terharu, dan ini juga yang membuat mereka jatuh cinta kepada pemuda-pemuda Islam yang ada di Indonesia. Jadi pernyataan mereka, nahnu nuhibbukum fillah, kami mencintaikan kalian karena Allah, ini adalah sebuah bukti yang insya Allah nanti akan kita jadikan sebagai hujjah kita di hadapan Allah di hari kiamat, bahwa kita di hari kiamat insya Allah tidak akan sendiri di padang mahsyar. Kita punya saudara, saudara yang hafiz Al-Quran, saudara yang teraniaya, saudara yang lebih soleh daripada kita pastinya, karena jauh dari media-media yang negatif, saudara-saudara kita yang menyibukkan diri mereka dengan ilmu agama, yang sebagian besar mereka adalah syuhada atau minimal abna usyuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah atau anak-anak para syuhada di jalan Allah, yang insya Allah secara zahir, dan kita tidak berhukum kecuali Allah yang lebih tahu, tapi secara zahir kita melihat insya Allah mereka lebih layak masuk surga daripada kita. Sehingga nanti di padang mahsyar kita bisa berhujjah di hadapan Allah, ya Allah kami punya ikhwan, punya saudara di Suriah. Ya Allah, kami punya saudara di Aleppo. Ya Allah, kami punya saudara di Ghouta. Ya Allah, kami punya saudara di Palestina. Ya Allah, kami punya saudara-saudara di Rohingya dan mereka semuanya mencintai kami karena Engkau. Maka panggillah mereka untuk menolong kami hari ini di Padang Mahsyar. Insya Allah ini menjadi salah satu hujah kita. Hujah itu artinya argumentasi kita ya. Kalau di pengadilan itu bukti-bukti supaya kita bisa mendapatkan kebaikan di Padang Mahsyar. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan jaza. At-tahiyat, katanya dapat salam dari min ikhwanikum fi Suriah. Dan mereka mengatakan, nahnu muhibbukum fillah, kami mencintai kalian karena Allah. Hari ini kita akan kembali coba mentajdid iman kita, memperbaharui iman kita dengan belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita awali dulu dengan tilawah beberapa ayat. Malam ini kita akan baca surat Thaha. Surat Thaha ayat 10. Kita akan baca surat 20, surat Thaha, dimulai dari ayat 10. Dan ini juga saya baru dapat WA barusan dari seorang tokoh Suriah yang ada di Turki, namanya Syekh Waddah. Syekh Waddah ini wakil ketua Ikatan Warga Suriah yang ada di Turki. Jumlah warga Suriah yang ada di Turki itu sekitar 3,5 juta, kata beliau. 3.567.000, ya sekitar 3,5 juta. Beliau menyampaikan salam kepada pemuda-pemuda Indonesia, terutama yang ada di Bandung, kata beliau, As'alullahal azim kama adkhaltum as-surur ala qulubi haula'il aitam ayyadkhulal farhatu ayyadkhilal farhata ala qulubikum. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian telah memasukkan rasa bahagia kepada hati-hati anak-anak yatim di Suriah, semoga Allah juga membahagiakan hati-hati kalian. Ini doa dari Syekh Waddah dari Suriah. Baik, kita lanjutkan dengan membaca surat Thaha ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم آيات 9 وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Innani ana Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Wa aqimi s-salata li dhikri. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Fala yasuddan عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني. يفقه قولي. Waj'al li waziran min ahli. هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. صدق الله العظيم. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paragraf mungkin bisa dibilang setengah dari paragraf yang barusan kita baca berkisah tentang satu tugas besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Musa. Udah insya. Ah, insyaallah nanti kita lanjutin setelah salat Isya ya. Punten barakallahu li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang paragraf Al-Qur'an yang tadi kita baca di dalam surat Thoha, bercerita tentang sebuah tugas yang sangat besar, tugas yang sangat berat yang Allah titipkan, yang Allah perintahkan kepada Musa. Tugasnya itu ada di ayat 24. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Itu tugasnya. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, dia itu sudah melampaui batas. Tugas dakwah yang diberikan kepada Musa ini bisa dibilang salah satu tugas dakwah paling berat yang pernah kita baca di dalam sejarah para nabi. Karena yang dihadapi oleh Musa itu bukan calon mertua berkumis tebal. Itu masih ringan, walaupun buat sebagian orang itu berat. Dan belum lulus, masih ditolak-tolak wae ya. Bukan dosen killer. Bukan direktur yang sengak gitu ketika wawancara pekerjaan. Bukan orang biasa. Tugas Musa itu adalah berdakwah kepada seorang penguasa yang Al-Quran sendiri menyebutnya sebagai innahu togo, yang penguasa paling kejam. Al-Quran nyebut kayak gitu. Kalau sekarang kita melihat ada beberapa penguasa-penguasa yang kejam, yang tidak punya hati seperti Bashar Assad di Suriah, atau seperti siapalah gitu yang membunuh rakyatnya sendiri sekian banyak ribuan, bahkan ratusan ribu, hampir 1 juta. Atau seperti orang-orang yang zalim di Myanmar, atau orang-orang yang seperti di Somalia atau di beberapa negara yang banyak sekali korban kejahatan penguasa. Sesungguhnya penguasa-penguasa kejam yang kita lihat di zaman kita itu hanya secuil di antara kekejamannya Fir'aun la'natullah alaih. Gak ada apa-apanya dibandingkan Fir'aun. Yang membunuhnya itu udah gak terkira. Yang kekejamannya itu udah luar biasa. Yang bahkan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu doktrin Fir'aun. Dia datang ke setiap pintu rumah Bani Israel. Dia taruh fotonya, ditulis di bawahnya, ana rabbukumul a'la. Wajib semua rumah itu punya foto Fir'aun, lukisan Fir'aun dengan tulisan ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Rumah yang enggak punya foto ini dianggap sebagai anti nasionalisme. Dipenjara, disiksa, dibunuh, dibakar hidup-hidup. Ah, pokoknya banyaklah jenis penyiksaan yang sampai-sampai kita enggak pernah terpikirkan itu ada di antara manusia. Di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, semua harus pakai foto itu. Di angkot-angkot di belakangnya pakai foto Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Kalau ada angkot yang enggak itu ditilang. Motor harus pakai stiker itu di depan. Kalau masuk komplek enggak ada stiker itu ditilang. Ini terjadi di zaman Fir'aun. Saking narsisnya Fir'aun. Saking taghut. Kalau bahasa yang sering kita dengar, taghut itu kata kerja dari taghut. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Walladzina kafaru awliya'uhumu taghut. Yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Apa ciri-ciri taghut? Dalam bahasa ayat ini disebut togo, kata kerjanya atau kata sifatnya taghut. Ciri-ciri taghut itu yukhrijuhum minan nuri ila adh-dhulumat. Orang yang udah benar dibikin jadi sesat. Masyarakat yang lagi semangat-semangat belajar Islam dihalang-halangi. Orang yang pengen hijrah, yang pengen taubat, pengen benar, malah difitnah. Malah dia membuat pengaruh-pengaruh yang buruk kepada masyarakatnya. Apa yang kita rasakan sedikit banyak tentang pengaruh taghut, baik di zaman kita atau di zaman-zaman sebelum kita, itu kecil dibandingkan dengan pengaruh taghutnya Fir'aun. Sehingga dia mencuci otak Bani Israel sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, sekian ribu tahun. Sampai-sampai orang-orang Bani Israel itu tidak mengenal lagi Tuhan. Orang-orang Bani Israel itu tidak mengenal lagi kebenaran. Dicuci otak orang-orang Kipti dan Bani Israel. Dan ini pernah terjadi di Turki. Di zaman Kemal Ataturk. Ketika dia merubah semua sistem negaranya yang sudah benar, yang sudah salih, yang sudah memberi banyak manfaat bagi negaranya, yang sudah kuat, tiba-tiba dirubah semuanya. Kalau dalam sisi Islam, sampai bahasa Arab dihapuskan, suara azan ditiadakan, teks azan itu diganti liriknya menjadi bahasa Turki, bahkan beberapa lirik ditambah di beberapa tempat, pelajaran Islam di sekolah sudah dihapuskan, hijab dilarang, yang berhijab enggak boleh masuk sekolah, pemerintah tidak boleh masuk ke kantor-kantor pemerintah, enggak boleh masuk ke kampus-kampus pemerintah, yang swasta yang boleh. Ini pengaruh-pengaruh taghut yang kecil. Sampai setelah sekian puluh tahun, hampir 100 tahun, masyarakat Turki sekarang itu luar biasa sekulernya. Alhamdulillah dengan perubahan akhir-akhir ini lewat jalan-jalan dakwah, minimal setengah dari masyarakat Turki sudah mulai sadar kembali. Ada tauiyah, awareness di antara masyarakat Turki. Tapi setengahnya masih sekuler. Sekuler banget. Saya kemarin pas kesana ngelihat ternyata pengaruh sekuler itu belum terlalu banyak berkurang. Masih luar biasa pengaruh sekulernya. Udah mendarah daging di antara anak-anak Turki. Kenapa? Karena taghut dirubah secara sistemik sekian lama. Sehingga kita bisa katakan orang yang mengubah kebaikan-kebaikan di Turki ini mewarisi dosa jariah. Sayang banget, kasihan. Kalau ada orang yang dapat pahala jariah, kayak Imam Nawawi, Imam Bukhari, para ulama-ulama besar ya, kan mereka dapat pahala jariah, ilmunya dimanfaatkan terus oleh masyarakat, oleh kaum muslimin, Tapi ada orang yang dosanya jariah. Setiap orang yang tidak mengenal Islam, gak sholat, gaet yang nemenin saya. Karena saya sebelum ke perbatasan, main dulu ke beberapa kota di Turki. Dan gaet yang nemenin saya itu saya tanya, kamu muslim? Ya saya muslim. Pas waktunya azan kita sholat, azan di Turki itu suara azannya itu keren-keren. Tapi tidak masuk ke hatinya, aneh. Saya aja yang dengar azan tuh jadi malu sama Allah, gak enak. Masa saya jalan-jalan tapi gak memenuhi panggilan Allah. Akhirnya sholat dulu, dia nungguin di depan masjid. Padahal bisa aja dia ikut sholat, lagian ngapain juga dia hanya menunggu kan. Mending dia sholat juga bareng dengan kita dan waktunya sama, gak akan makan waktu yang lain. Tapi dia gak ikut sholat, kenapa? Dalam budaya mereka sholat itu udah gak wajib. Yang penting dia mengakui la ilaha illallah, yang lain hak masing-masing. Ini cuci otak yang dilakukan sekian puluh tahun, hampir 100 tahun di Turki, sehingga orang yang melakukan ini mendapatkan dosa jariah, dosa yang diwariskan terus-menerus, udah hampir 100 tahun, kasihan. Dan itu kecil dibandingkan dengan tagut yang dilakukan oleh Firaun. Kekejamannya kecil dibandingkan kekejaman Firaun. Penyesatannya kecil dibandingkan penyesatan Firaun. Apalagi kediktatorannya kecil dibandingkan diktatornya Firaun. Firaun dikenal sebagai salah satu raja yang paling zalim di muka bumi selain Namrud, bahkan di atas Namrud. Dia punya tentara terbaik di muka bumi, lebih keren daripada 300 Spartan. 300 Spartan itu enggak disebutkan di Al-Qur'an, padahal kalau kita lihat di filmnya udah kayak jago-jago gitu kan. Sampai ada klub sekarang Spartan apa gitu, yang badannya harus six pack, bagus, segala macam, push up sehari berapa ratus kali. Spartan aja gak disebutin di Al-Quran sebagai sebaik-baik pasukan. Yang disebutin di dalam literatur Islam, baik pasukan yang paling kuat itu cuma tiga. Satu, pasukan Firaun. Kedua, orang-orang Mesir. Dan ketiga, pasukannya Muhammad Al-Fatih di dalam hadis. Latuf tahannal Konstantiniyah. Walani amal amir amiruha walani amal jesh zalikal jesh. Sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membebaskan Konstantinopel. Atau di ayat yang lain, orang-orang Mesir adalah orang-orang yang kuat, pasukan Mesir pasukan kuat. Dan itu juga identik dengan Firaun. Dan Allah menyebutkan pasukan Firaun itu seperti autad, seperti paku yang kalau udah dipalu di atas papan susah banget digoyangin. Kalau paku itu sudah dipalu setengah, itu dicabut susah banget. Begitulah perumpamaan Al-Quran terhadap pasukan-pasukan Fir'aun, saking kuatnya pasukan Fir'aun. Yang kejam-kejam, yang kalau nyulik orang itu udah ngeri pokoknya. Jadi semua jenis siksaan, kediktatoran, kekejaman militer yang kita lihat di zaman kita, itu kecil dibandingkan apa yang dilakukan oleh Fir'aun dan tentaranya. Sampai Allah mengabadikannya di dalam Al-Quran. Sekarang seorang anak muda, yang masih usia sebaya, tiba-tiba dikatakan oleh Allah, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Coba kamu hadapi Fir'aun, dia itu kejam banget. Ini tugas yang berat, teman-teman. Sendiri lagi tuh, bukan Allah gak bilang, wahai Musa, coba kamu ikut bersama jamaah apa, lalu dakwahi Fir'aun, berjamaah, rame-rame. Enggak, idhab itu satu orang yang diperintahkan, pergilah kamu, ila Fir'aun, kepada Fir'aun, hadapi Fir'aun, innahu tagha. Nanti Musa sendiri yang minta tim, cuma satu orang juga. Ya Allah beri saya seorang asisten, bukan asisten ya mungkin, teman, tim, yaitu saudara saya Harun akhi, saudara saya Harun. Karena Harun ini anak street, dia lebih ngerti Bani Israel daripada Musa. Musa itu anak pesantren, Harun itu anak street. Dia hidupnya di jalan, bareng anak-anak skate-nya Bani Israel, anak BMX-nya Bani Israel, anak-anak parkour lah, pokoknya gitu-gitulah, anak basket, anak bola. Musa anak pesantren. 10 tahun nyantri di Yordania, yang dulu disebut dengan Madian. Dia gak ngerti Bani Israel. Sehingga dia butuh seorang asisten yang ngerti Bani Israel, ngerti realitas, yaitu Harun akhi. Cuman berdua doang. Idhaba fakula lahu qawlan layyinan. Coba kalian berdua hadapi Fir'aun dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Kenapa? Jangan bikin dia marah. Karena kalian tahu akibatnya kalau dia marah, Makanya kulalahu qaulan layyinan, ucapkan yang lembut aja, jangan marah-marah di depan Firaun. Kalau kepada yang lain marah okelah, tapi Firaun bahaya. Sampai Allah memberi semacam apa briefing kepada Musa dan Harun gimana cara menghadapi Firaun. Ini bukan tugas yang gampang. Dan mungkin kita butuh belajar lebih banyak literatur sejarah tentang kekejaman Firaun supaya kita punya imajinasi, kebayang ternyata memang tugas idhab ila Firaun itu bukan tugas yang ringan, tugas yang berat. Pertanyaannya adalah, sebelum Allah ngasih tugas yang berat kepada Musa, Allah ngebekalin Musa apa supaya dia siap menghadapi tugas yang berat ini? Bekal apa yang Allah kasih kepada Musa supaya Musa itu sanggup menghadapi atau menjalankan amanah yang sangat berat? Ini penting untuk kita pelajari. Supaya apa? Supaya kita mengambil hikmah dari kisah ini, dari alur ini. Kalau kita pengen menghadapi suatu ujian yang berat, pengen ngejalanin suatu tugas yang berat, mau ujian nasional, mau ngerjain skripsi, mau ngelamar cewek, mau ngeputusin pacar, kan berat nih. Gampang gak sih mutusin? Berat. Lebih berat mutusin daripada diputusin. Berat sih dua-duanya. Ini kan tugas-tugas berat nih. Gimana caranya kita berani mutusin atau halalin? Kan dua pilihan berat nih. Putus atau halal. Ini dua-duanya berat. Bisa jadi gak bisa dipilih. Saking berat-beratnya. Kalau kita gak bisa halal ya udah kita putus. Sementara mau halal terhalangi oleh kebijakan orang tua. Baik orang tua kita atau orang tua si cewek. Jadi dua-duanya si malakama. Ini tugas yang berat. Mau ngerjain skripsi juga tugas yang berat. Mau perjalanan pendidikan keluar kota tugas yang berat. Pilihan-pilihan yang berat dalam hidup termasuk hijrah. Meninggalkan beberapa pekerjaan yang tidak halal. Itu kan tugas yang berat kan. Kita udah terbiasa dengan penghasilan gede. Tapi kita akhirnya tahu ternyata penghasilan kita dari pekerjaan yang syubhat, pekerjaan yang gak halal, transaksinya gak baik, sehingga hasilnya pastinya tidak berkah. Butuh keberanian yang besar untuk bisa benar-benar mengambil pilihan meninggalkan pekerjaan itu, beralih kepada pekerjaan lain yang juga belum jelas. Ini tugas yang besar. Termasuk misalnya kita memutuskan mau berhijrah untuk berhijab buat perempuan, itu bukan hal yang gampang. Saya tahu betul berhijab itu pilihan yang berat dan butuh waktu untuk benar-benar mantep hatinya. Sebelum kita mengambil pilihan-pilihan hidup yang berat, menjalani tugas-tugas yang berat dalam hidup, apa yang harus kita bekali dalam diri kita supaya kita kuat, berani, dan mantep supaya istiqomah? Ini yang terjadi kepada Musa. Kasusnya berbeda, tapi pelajarannya sama. Mungkin tugas kita bukan menghadapi Firaun. Tugas kita menghadapi seorang suami yang pemarah, tapi pemarahnya juga masih jauh dibandingkan Firaun. Kita bukan seorang Asiah, kalau Asiah suaminya Firaun. Sehingga gimana pun beratnya menghadapi suami, buat yang udah nikah nih cewek-cewek yang ada di atas, coba bandingkan diri teman-teman cewek-cewek ini dengan Asiah. Apakah suami kita itu Firaun? Bukan. Kalau bukan Firaun, Asiah aja bersabar, terus kenapa kita enggak? Bukankah ujian Asiah lebih berat daripada ujian kita? Kita bukan Firaun, suami kita muslim, insya Allah mukmin. Hanya kadang-kadang mungkin sedikit ada perangai buruk yang gak cocok dengan kita. Pemarah mungkin, atau kasar mungkin, atau lempeng mungkin. Gak pengertian, flat, plain gitu ya. Masih jauh lah dibandingkan Firaun. Atau yang cowok-cowok yang udah punya pasangan, apakah istri kita seperti istri Nabi Lut? Yang kerjaannya jodoh-jodohin cowok dengan cowok. Saya gak mau nyebut istilahnya, gak enak di dalam masjid. Tapi dia kerjaannya memakcomblangin. Lo kriterianya apa? Kriteria gue yang janggotan, yang warna kulitnya agak dop. Oh gitu kriteria lo. Kadang-kadang saya pas ketemu sama beberapa orang di luar negeri gitu. Terus dia ngelihat. Kayak baik banget sama saya, jadi agak-agak penasaran dan curiga. Kenapa ya dia baik banget sama saya? Jangan-jangan saya tipe dia gitu. Kan ada yang tipenya gitu, ada yang tipenya yang klimis, yang bersih, ada yang tipenya yang agak-agak gimana, gak jelas. Mukanya justru kan masing-masing orang punya tipe tuh. Tugas istrinya Lut menjodoh-jodohin cowok dengan cowok. Bahkan ketika datang malaikat-malaikat yang keren-keren, yang seperti, bukan seperti, mungkin lebih keren daripada cowok-cowok Korea di drakor dan K-pop itu. Kan datang ke rumah Ibrahim dulu tuh. Udah selesai rumah Ibrahim, terus ke rumah traveling, kan mereka travelingnya ke beberapa tempat. Dari langit transitnya di rumah Ibrahim. Terus habis dari rumah Ibrahim terbang lagi travelingnya ke kaum Nabi Lut. Ketika datang ke rumah Nabi Lut, orang-orang semuanya pada heboh di sosial media. Semuanya pada Insta Story, semua yang lihat tuh langsung pada capture, terus ngirim ke teman-temannya, add siapa heboh, apa hebohnya? Ada cowok keren di rumah Lut. Kalian pada mau nggak? Pada mau nggak? Berapa harganya? Lelang. Istri Nabi Lut jadi mak comblangnya. Wah, dia langsung pasang harga sekian. Siapa yang mau segala macam. Nabi Lut mengatakan, jangan ini, mereka itu laki-laki. Maukah kalian aku nikahkan dengan perempuan-perempuan yang baik di antara keluargaku? Nabi Lut punya keluarganya, cewek-cewek yang soleha, yang berhijab, yang baik, yang insya Allah akan membahagiakan suaminya. Ini abna apa banati, ini cewek-cewek keluargaku. Mau enggak kalian dengan mereka? Kata mereka, kalau cewek kami enggak suka. Aneh. Ditawarin cewek-cewek soleha, yang berhijab, yang kalau posting itu selfie tapi berhijab, matanya aja bikin penasaran gitu kan ya. Sekarang selfie cewek berhijab lebih bahaya daripada yang gak berhijab. Karena matanya juga udah wah. Cikrek gitu. Wah, kita lihat wah ini pasti cantik banget nih. Padahal berhijab. Ditawarin sama Nabi Lut, kalau kita kan nyari-nyari, ini ditawarin kan rugi banget ya. Kita nyari-nyari kayak gitu aja gak dapat-dapat, dan merekanya ditawarin malah nolak. Itu seburuk-buruk pilihan, seburuk-buruk kaum tuh. Ditawarin cewek cantik, soleha, berbakti kepada suami, hafizoh, gak mau, maunya sama cowok. Masa maunya sama bapaknya, kan aneh tuh. Bapaknya datang, nih anak saya cantik mau gak? Enggak, saya maunya sama bapak, aneh. Ini aneh banget nih orang. Saya maunya sama emas. Ah, astagfirullahalazim. Ya udah deh. Ini kan bahaya banget nih. Ini terjadi nih. Apakah suami istri kita seperti istri Lut? Enggak, jauh. Berarti bersyukurlah Allah berikan kepada kita istri yang jauh lebih baik daripada istri Nabi Lut, suami yang lebih baik daripada Fir'aun, sehingga kalau Asia aja bersabar, Lut aja bersabar, siapa kita untuk tidak bersabar? Musa dihadapkan dengan sebuah tugas yang berat. Kalau di zaman kita dihadapkan dengan tugas menghadapi suami yang pemarah, istri yang bawel, dihadapkan dengan calon mertua atau mertua yang mungkin cemburuan, yang baperan, dihadapkan dengan dosen yang killer, dihadapkan dengan banyak, dihadapkan dengan pilihan pekerjaan yang antara halal dengan haram, apa yang harus kita bekali diri kita supaya kuat, supaya berani, supaya istiqomah, supaya bertahan, apa bekal yang Allah berikan kepada Musa? Satu, Allah bekali Musa dengan ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bekali Musa dengan iman. Ini tarbiyah kepada Musa sebelum diberikan tugas idhab ila Fir'aun. Nah, tarbiyah iman atau bekal iman yang Allah berikan kepada Musa itu udah bisa kita lihat dari sejak ayat 10 ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengkondisikan Musa pulang dari Yordan ke Mesir ngelewatin lembah Saint Catherine, Tursaina. Tiba-tiba hujan deras, dingin banget, di tengah hutan, di tengah gunung, gelap. Akhirnya Musa yang membawa istri dan keluarganya berlindung di sebuah gua. Tapi dalam keadaan gelap, gak punya cahaya, gak punya api. Musa berkata kepada istrinya dan keluarganya, umkusu inni anastu naro. Tunggu di sini ya, nanti saya akan cari api. Saya akan cari cahaya. Saya melihat di ujung sana sepertinya ada semburat cahaya api. Saya akan datang ke sana, mudah-mudahan saya mendapatkan api. Istrinya nunggu di gua. Musa pergi ke sumber cahaya. Ketika Musa sampai ke sumber cahaya, Musa melihat pemandangan yang aneh, sebuah pohon yang terbakar dengan api tapi tidak hangus. Pohon itu mengeluarkan api yang sangat banyak, tapi pohonnya utuh, tidak hangus sama sekali. Kemudian Musa mendekat, tiba-tiba Musa mendengar suara, "Ya Musa, inni ana rabbuk fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Wahai Musa, aku adalah Rabbmu. Dalam bahasa kita walaupun enggak tepat terjemahannya, tapi lumayanlah, Rabb itu Tuhan. Tapi dalam terjemahan lebih utuh lagi, Rabb itu pencipta, pemelihara, pemilik banyaklah. Tapi enggak bisa diterjemahin kalau terlalu banyak disingkat dengan istilah Tuhan. Walaupun Tuhan juga tidak mewakili kata Rabb. Sementara kita pakai itu, biar saya enggak ditahzir juga kata Tuhan. Enggak, karena enggak cukup kalimat Indonesia untuk menerjemahkan kalimat rububiyah atau Rabb. Ana rabbuk, akulah Tuhanmu hai Musa. Ikhla'na 'alaik, buka sendalmu hai Musa. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kamu sedang berada di sebuah lembah yang sangat suci, dikenal dengan lembah Tuwa, T-H-U-W-A. Bukan T-U-A ya. T-U-A kolot ya. T-H-U-W-A, Tuwa, lembah yang suci. Buka sendalmu hai Musa. Musa buka sendal, masuk ke lembah itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anakhtartuka fastami' lima yuha." Aku pilih engkau wahai Musa, sekarang istami'. Bukan isma', istami'. Apa beda isma' dengan istami'? Kalau isma' dengerin doang, tapi tidak memperhatikan. Kalau istami', dengar dan perhatikanlah. Fastami' lima yuha. Dengar dan perhatikan apa yang akan aku wahyukan kepadamu. Ini maksudnya Musa sedang ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum Musa dikasih tugas yang berat. Itu juga yang kita lakukan. Dan bentuk tarbiyah kita adalah dengan mendengar majelis-majelis ilmunya para ulama. Kita duduk dalam majelis taklim, kita mendengarkan YouTube, kita dengar One Minute Booster. Kenapa rata-rata isi konten dari One Minute Booster saya adalah motivasi untuk lebih yakin kepada Allah? Karena emang itu tahapan awalnya. Bahkan Nabi mengajarkan konten ini di Mekah 13 tahun loh. 13 tahun isinya cuma keep the faith, iman, iman, iman. Libatkan Allah, jangan ragu sama Allah. La'allahu khair, mudah-mudahan ada kebaikan di sisi Allah. Allah pasti nolong kita, Allah pasti melihat. Jangan sedih, Allah bersama kita. Itu aja intinya. Sehingga sahabat-sahabat yang diuji di Mekah, rata-rata kalimat yang keluar dari lisan mereka, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Kalimat tauhid. Enggak keluar dari mereka itu kalimat misalnya, "Ya udah deh, nego aja, boleh enggak?" Misalnya gini. Enggak, mereka enggak pandai bernegosiasi. Mereka taunya cuma satu hal dalam Islam, ahadun ahad. Surat yang mereka paling ngerti itu kul huwallahu ahad. Nah, dalam bab ini kita agak-agak sama dengan sahabat. Sama-sama ngerti dan hafal banget kul huwallahu ahad. Buktinya hampir setiap rakaat kul huwallahu ahad. Rakaat kedua, kul a'udzu birabbin nas. Favorit lah ya. Coba baca Quran deh. Siapa? Surat apa? Al-Ikhlas. Itu paling yakin. Enggak ada salahnya kalau Al-Ikhlas. Kalau Al-Ikhlas juga salah, itu keterlaluan. Kalau Al-Kafirun salah, masih mending lah ya. Salah Al-Kafirun kan muter ya, enggak selesai-selesai. La abudu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma abud, la abudu. Terus aja muter, enggak beres-beres. Ini mana akhirnya gitu. Atau at-takatsur ketukar dengan an-naba. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saya'lamun, kalla law ta'lamun. Muter ke surat an-naba. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Kemana lagi nih? Muter akhirnya balik lagi alif lam mim gitu. Al-Baqarah yang paling aman. Intinya kalimat tauhid la ilaha illallah itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah, dan itulah bekal mereka di Madinah. Itulah bekal membangun sebuah negara di Madinah. Itulah bekal sebelum mereka berjihad di tahun kedua di Madinah. Itulah bekal sebelum mereka menerapkan hukum Islam, syariat-syariat Islam di Madinah. Bekalnya cuma satu, la ilaha illallah, 13 tahun. Itulah bekal yang Allah berikan kepada Ibrahim sebelum berdakwah kepada Namrud. Nanti teman-teman bisa buka di awal juz ketiga lembaran kedua, ketika Ibrahim berkata, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta Qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, tunjukkan kepada saya kekuasaan-Mu. Bagaimana cara Engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati? Qala awalam tu'min, ya Ibrahim. Kata Allah, Ibrahim, kamu belum beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Tentu ya Allah, saya sudah beriman, cuman lebih pengen mantep lagi nih, tajdid, diperbaharui imannya. Hari ini ya Allah, tunjukkan kepada saya ya Allah. Akhirnya kata Allah, coba kamu ambil beberapa ekor burung, kamu sembelih, potong kecil-kecil, lalu disebarkan di beberapa penjuru bumi, lalu panggil dengan nama Allah, dia datang dalam keadaan utuh, itulah kekuasaan kuah Ibrahim. Ibrahim belajar mengenal kebesaran dan kekuasaan Allah sebelum dia datang kepada Namrud. Itu juga yang dipelajari Ibrahim dengan bulan, ini Tuhanku, oh ternyata enggak. Matahari, ini Tuhanku, oh ternyata enggak. Bintang, ini Tuhanku, ternyata enggak. Pelajari tentang La ilaha illallah 13 tahun seperti Nabi Muhammad. Setelah beberapa tahun Ibrahim belajar, baru Allah utus Ibrahim kepada Namrud, kepada Azar ayahnya, kepada kaumnya di Babilonia, di Irak, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu juga yang diajarkan kepada Musa, kepada Isa, kepada Nuh alaihissalam, dan tentunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun. Baru setelah 13 tahun mereka faham betul kalimat la ilaha illallah, bukan cuma ngerti translate-nya, bukan cuma tahu teorinya, tapi mantap di dalam hati la ilaha illallah. Mempelajari la ilaha illallah secara teori dan wawasan itu enggak butuh 13 tahun, teman-teman. Sama kayak kita di sini belajar tentang tafsir surat Al-Mulk, cuma butuh satu kali pertemuan selesai. Belajar tafsir surat Al-Ikhlas, satu pertemuan selesai. Belajar tafsir dari Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, selesai satu pertemuan. Belajar tafsir dari ayat kursi, selesai satu pertemuan. Kalau hanya jadi wawasan dan teori, ngapain 13 tahun? Ternyata belajar la ilaha illallah itu bukan belajar wawasan. Belajar la ilaha illallah itu bukan belajar teori. Rububiyah, uluhiyah, asma, sifat, itu teori semuanya. Kita enggak harus mengerti teori itu, tapi kita harus faham pesan dari teori itu. Kadang-kadang ada orang yang lebih cenderung, ya, saya enggak bilang sibuk, cenderung dengan beberapa teori yang kalau kata ulama disebut dengan zaman maklamah. Apa itu maklamah? Maklamah itu terjebak dalam teori dan perdebatan. Ini rububiyah, ini uluhiyah, ini asma, ini sifat, bukan, ini yang sifat, ini bukan sifat. Segala macam rame di sosial media tentang istilah-istilah teori-teoritis. Tapi teori-teori itu tidak menambah iman mereka kepada Allah. Ini berarti belum belajar akidah. Karena akidah atau rububiyah atau uluhiyah atau asma dan sifat adanya di sini. Bukan di sini. Kalau adanya di sini, kita hafal ayat kursi, kita hafal Al-Muluk, bahkan kita hafal Al-Quran. Kalau cuma di sini, maka itu tidak mengubah apapun dalam kehidupan kita. Tetap aja kita tidak jujur, tetap aja kita korupsi, tetap aja kita zalim kepada orang lain. Di Mesir, sebelum kudeta militer dulu, sempat diadakan musabaqah tahfiz Al-Quran khusus militer. Khusus militer. Ternyata banyak dari militer-militer Mesir itu yang hafiz Al-Quran 30 juz. Ngajinya tuh bagus-bagus. Kalau mereka ngaji, kita gak tahu kalau itu prajurit. Kalau itu bintang satu, kalau itu perwira, kita gak tahu. Ternyata pas dia pakai seragam, dia adalah perwira. Hafiz Al-Quran. Begitu terjadi kudeta, perintah dari atasannya, siapapun yang demo di Maidan Rab'ah, yang saya suka pakai simbol 4, jangan salah paham, 4 itu bukan mau nambah. Itu takdir dari Allah, saya gak tahu lah ya. Saya gak bisa janji. Enggak. Godain yang di atas cewek-cewek. 4 itu artinya bukan mau masna wa sulasa wa ruba. Bukan mau 4 istri, bukan. 4 itu simbol Rabi'ah. 4 kalau gini itu Rabi'ah, kalau gini itu friend ya. Kan persahabatan juga 4, Rabi'ah juga 4. Simbol dari humanity. Gara-gara peristiwa berdarah di Maidan Rabi'ah di Mesir. Sehingga disimbolkan dengan Rabi'ah. Itu kan militer, para sniper-sniper Mesir itu berdiri sembunyi di atas gedung-gedung apartemen yang ada di Maidan Rabi'ah. Membidik demonstran yang datang cuma bawa dua hal, Al-Quran dan kain kafan. Gak bawa senjata, gak bawa golok, gak bawa apa-apa, cuma Al-Quran dan kain kafan. Dibidik sama sniper, termasuk guru saya, mentor saya, Dr. Abdurrahman Uwais, orang yang sangat soleh, yang baik akhlaknya, yang saya belajar ke rumah beliau setiap beberapa kali dalam seminggu. Saya dengarkan nasihat dari beliau dan saya belajar tentang persepsi pergerakan langsung dari beliau. Kalau ada ustaz talakinya talaki Al-Quran, ada ustaz talakinya talaki hadis, saya talakinya ilmu pergerakan. Saya belajar kepada Dr. Abdurrahman Uwais, Dr. Ahmad Zaid, ilmu tentang pergerakan itu seperti apa yang kemudian saya terapkan dengan pemuda hijrah, dengan dakwah di Indonesia. Ini penerapan, translate dari ilmu pergerakan yang saya belajar di Mesir. Beliau ikut demo, demo damai, tidak ada sampah sama sekali. Dan semuanya diinstruksikan, gak boleh bawa bahkan pisau dapur, cutter aja gak boleh. Cuman bawa dua hal, Al-Quran dan kain kafan. Al-Quran di tangan kanannya, kain kafan di tangan kirinya. Dibidik sama militer yang hafiz Al-Quran. Ketika atasannya mengatakan tembak, mereka sami'na wa ato'na kepada makhluk, lupa dengan semua ayat Al-Quran. Kenapa? Al-Quran cuma ada di sini, tidak di sini. Lupa dengan semua ayat Al-Quran. Bahkan Nabi pernah menggambarkan tentang kaum Khawarij, orang-orang yang nanti di akhir zaman setelah Nabi wafat akan membunuh banyak kaum muslimin. Bukan mereka tidak faham agama, justru mereka sangat faham agama. Mereka mengerti Al-Quran. Mereka yang mengatakan bahwa kami la ilaha illallah, mereka mengatakan bahwa kami akan menegakkan khilafah Islamiyah, kemudian mereka membunuh kaum muslimin hanya gara-gara enggak berbaiat. Itu terjadi di Irak, di Suriah. Di Suriah itu kaum mujahidin yang berpihak kepada kemanusiaan sudah menguasai 2/3 dari Suriah sebelum ISIS datang. 2/3 dari Suriah. Tiba-tiba datang ISIS, kemudian 2/3 ini dihancurkan bukan oleh presiden Suriah, justru oleh ISIS. Dihancurkan habis-habisan sehingga yang 2/3 tinggal 1/10. Dan mereka juga membawa nama La ilaha illallah. Sampai di zaman sahabat itu ada kaum Khawarij. Mereka lagi duduk di atas jenazah kaum muslimin. Bahkan di antaranya ada jenazah para sahabat yang digorok sama mereka. Duduk di atas jenazah sambil membaca Al-Quran. Jenazah sahabat. Lalu di antara mereka tiba-tiba melihat sebuah apel jatuh. Kemudian yang lain mengambil apel itu. Temannya bilang, jangan makan apel itu, tidak halal buat kita. Karena kita tidak tahu siapa pemiliknya. Sementara mereka duduk di atas jenazah kaum muslimin yang ditumpahkan darahnya secara tidak halal. Ini klise sekali. Satu sisi warok banget, apel aja gak mau dimakan kalau tidak ada izin dari pemiliknya. Di sisi lain mudah sekali menumpahkan darah orang lain. Halal darahnya, ini kafir, ini bid'ah, ini ahli neraka. Mudah sekali menjudge orang lain. Sisi yang lain paham banget Al-Quran dan hadis. Kenapa? Ayat itu hanya sampai di kepala mereka, tidak di hati mereka. Makanya belajar akidah, belajar la ilaha illallah, bukan belajar teori yang kita perdebatkan antara mazhab dengan yang lain. Yang mazhab ini bilang begini, yang mazhab itu bilang begitu, kemudian saling menghujat. Bukan itu inti dari la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ziyadatul iman. Liyazdadu imana, imanam ma'a imanihim. Bertambahlah iman bersama iman yang sudah ada di dalam hati mereka. Jadi 13 tahun Nabi dan para sahabat belajar la ilaha illallah, baru setelah 13 tahun di Madinah muncul ayat-ayat syariat. Syariat umroh, syariat haji, syariat puasa, syariat tilawah, syariat hijab. Sehingga ketika ayat hijab turun, perempuan-perempuan yang sudah belajar la ilaha illallah selama beberapa tahun tidak lagi sulit untuk menerapkannya. Begitu ayat hijab turun dibacakan oleh Nabi di dalam masjid, semua sahabat-sahabat mendengar itu dengan sangat perhatian. Lalu mereka semuanya pamitan, ya Rasulullah, kami ingin pulang. Ngapain pulang? Mau ngasih tahu ke istri-istri kami supaya berhijab. Emang kamu punya istri? Oh iya ya, enggak. Ada yang jomblo berharap punya istri, terus ngasih tahu ke siapa yang jomblo-jomblo? Itulah kasihannya ya. Enggak, bisa ngasih tahu ke kakaknya, adeknya, apalah, siapalah. Mantannya mungkin. Pulang ngasih tahu ke istri-istri mereka, saudari-saudari mereka, putri-putri mereka. Dan perempuan yang mendengar ayat ini dibacakan, langsung menutup kepala mereka dengan benda apapun yang ada di tangannya. Mau jemuran, mau baskom, mau apa. Pokoknya pegang apa, tutup langsung. Hijab. Kenapa? Ini perintah Allah. Gak mungkin Allah memerintahkan kita sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya. Itu aja pertimbangannya. La ilaha illallah. Bukan kenapa? Kan lebih nyaman gak pakai hijab, kan ini, kan itu. Enggak, satu aja alasannya. Alasan la ilaha illallah. Kalau ini perintah Allah, sami'na wa ato'na. Itu dampak dari la ilaha illallah. Dikasih perintah sesulit apapun, termasuk Zainab dengan Zaid bin Harisah. Pernah kan baca kisah Zainab di surat Al-Ahzab? Mungkin kapan-kapan kita bahas itu. Efek dari la ilaha illallah. Tiba-tiba Nabi datang kepada Zainab. Sebetulnya Zainab ini ada hati kepada Nabi Muhammad. Siapa sih yang gak punya hati untuk Rasulullah ya? Semua cewek juga pasti mengidam-idamkan pengen jadi istri Nabi. Karena otomatis istri Nabi itu adalah dijamin surga. Siapa yang gak pengen jadi istri Nabi? Di surga nanti punya rumah, satu rumah dengan Nabi. Kan keren banget. Kita bisa jadi tetangga Nabi aja di surga udah keren banget. Apalagi serumah dengan Nabi. Semua cewek juga pengen jadi istri Nabi, termasuk Zainab. Dan itu hal yang wajar. Pas Nabi datang ke rumah Zainab, Zainab udah kegeeran. Nabi bilang kepada keluarga Zainab, saya ingin melamar Zainab. Zainab udah bahagia. Untuk Zaid, untuk Zaid, bukan untuk Rasulullah. Zaid, siapa Zaid? Anak angkatnya Nabi Muhammad SAW, bekas budak. Mirip-mirip dengan Julaibib. Julaibib itu edisi Madinah, Zaid itu edisi Mekah. Ada dua cowok jomblo yang sama-sama pernah diuji dengan masalah jodoh. Zaid edisi Makkiyah, Julaibib edisi Madaniyah. Dua-duanya jomblo, dua-duanya orang biasa, gak punya daya tarik, followersnya gak ada. Nol. Bukan selebgram sama sekali. Kata Rasulullah, aku melamar Zainab untuk putraku Zaid bin Harithah. Anak angkatnya Nabi. Zainab menjawab apa? Ya Rasulullah, saya gak cinta sama Zaid. Jawaban yang sangat wajar kan? Dan jawaban yang paling sering kita dengar sekarang kan? Maaf ya, aku gak ada perasaan, kita jadi adik kakak aja. Itu kan standar ya? Standar banget lah kayak gitu-gitu. Maaf ya, kita jadi temenan aja. Maaf ya, aku gak ada perasaan apa-apa selama ini. Maaf ya, dan segala macam. Dengan bahasa-bahasa halus, tapi nolak intinya. Kenapa gak bilang aja, udah gak usah kesini lagi. Kan jelas sih. Ini dengan bahasa, ya Rasulullah, aku tidak cinta kepada Zaid. Karena cinta juga pertimbangan yang penting. Dan Nabi juga tidak mengizinkan kita menikahkan putri kita dengan seseorang yang putri kita tidak berkenan dengannya. Tetap harus ditanya. Ya Rasulullah, saya tidak cinta dengan Zaid. Turun ayat. Katakan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu, tidak ada kalimat yang keluar dari lisan mereka kecuali sami'na wa ato'na. Nabi bacakan ayat ini kepada Zainab. Zainab mendengar, ya Rasulullah, Allah yang menyuruh ini. Ya kata Rasulullah, sami'na wa ato'na. Kebayang gak tuh? Efek dari apa? La ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu bukan cuma kalimat zikir, bukan cuma kalimat doktrin ideologi, bukan cuma masalah teologi secara teoritis, bukan. Ini dampaknya kepada akhlak, dampaknya kepada ibadah, dampaknya kepada banyak pilihan hidup dari la ilaha illallah. Orang kalau gak baik la ilaha illallah pasti susah memilih pilihan-pilihan dalam hidupnya. Kalau tidak baik la ilaha illallah pasti susah untuk berperangai, sabar, memaafkan. Itu semuanya ada hubungannya dengan la ilaha illallah. Sama kayak Abu Bakar, ketika dia sakit hati kepada orang yang memfitnah anaknya, dia cari tahu siapa orang yang pertama menyebar hoax tentang Aisyah. Ketahuan, dilaporin, diperkarakan sama Abu Bakar. Tiba-tiba turun ayat dari Allah, janganlah orang yang memiliki kelebihan harta di antara kalian bersumpah untuk tidak lagi membantu saudaranya gara-gara sakit hati. Hendaklah dia berlapang dada dan memaafkan. Itu perintah Allah, berlapang dada dan memaafkan. Terus konsekuensinya apa? Balasan janji Allah apa? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Tidakkah kamu suka jika Allah memaafkan juga kesalahan-kesalahan kamu? Jadi deal-dealannya dengan Allah, bukan dengan makhluk. Enak aja saya maafin dia, untung di dia, rugi di saya. Enggak. Kalau kita transaksinya dengan makhluk, kita rugi. Tapi kalau kita transaksinya dengan Allah, kita untung. Libatkan Allah dalam urusan kita. Dan ini enggak mungkin kita lakukan kalau enggak baik la ilaha illallahnya. Allah nawarin kepada Abu Bakar, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Tadinya Abu Bakar kesel banget sama tuh cowok. Terus turun ayat ini, wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah dia memaafkan dan berlapang dada. Abu Bakar berat. Tiba-tiba Allah katakan, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Bala ya Rob, kata Abu Bakar. Tentu ya Allah, kalau gitu saya akan maafkan. Demi supaya Allah memaafkan kesalahan saya. La ilaha illallah. Zainab, sami'na wa ata'na. Ya udah saya terima Zaid ya Rasulullah. Alhamdulillah. Datang Nabi ke Zaid. Zaid, mau enggak nikah sama Zainab? Sebetulnya mau banget, tapi enggak pede. Zaid takut Zainab nanti jadi terpaksa menikah dengan Zaid, jadi enggak nyaman. Zaid juga enggak mau menyulitkan Zainab. Ya Rasulullah, saya enggak pantas untuk Zainab. Kata Zaid, dibacakan lagi ayat ini. Ya Zaid, ini perintah Allah. Oh gitu ya Rasulullah. Sami'na wa ato'na. Buat Zaid sih gampang lah ya. Udah ada legalisasi ini dari Allah. Kalau gitu, ini bukan saya ya Rasulullah yang mau ya. Allah kan yang nyuruh. Ya, saya emang enggak mau. Enggak mau maksa gitu ya. Tapi kalau Allah yang nyuruh, ya udah apalagi saya enggak punya pilihan dong gitu. Padahal Zainab, siapa sih yang gak mau cowok sama Zainab? Nikahlah Zainab dengan Zaid. Dan yang menjadi apa semacam khutbah nikahnya adalah Rasulullah SAW. Kebayang gak Zainab tuh punya hati ke Rasul, tapi Rasul yang mengkhutbahi nikah Zainab dengan orang yang Zainab gak cintai. Kebayang gak perasaan Zainab tuh? Ketika akad nikah, Nabi jadi saksi. Saya terima kata Zaid nikahnya Zainab binti Jahsy dan segala macam. Zainab, kebayang gak ada Nabi di situ? Lalu setelah selesai akan nikah ditanya kepada Nabi, sah ya Rasulullah, sah. Dan Nabi juga gak mau mempersulit, gak sah. Kenapa? Harusnya sama saya, enggak. Nabi orangnya fair, Nabi orangnya bijaksana, orangnya dewasa, gak kayak kita. Kita tuh bahaya banget jadi saksi kalau jadi mantan, pasti gak sah. Dan Nabi gak gitu, sah langsung di kali pertama. Kebayang Nabi memberi nasihat kepada Zainab, nasihat kepada Zaid. Zainab, aduh kenapa bukan Nabi, kenapa Zaid? Tapi apa? La ilaha illallah. Allah gak nyuruh sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya. Percaya banget. Itu la ilaha illallah. Udah percaya banget. Zainab yakin, ini perintah Allah, ya sudah saya lakukan. Walaupun bukan dengan Nabi. Padahal saya pengennya dengan Nabi. Kebayang gak sih pengen sama seseorang yang kita cintai banget, malah orang itu yang menjodohkan kita dengan orang yang kita gak pernah kebayangin. Amit-amit. Jangan dia ya Allah, jangan dia, dia. Kan berat tuh. Yang saya sering cerita, jangan saya. Pokoknya jangan Hanan, jangan Hanan, jangan Hanan. Hanan. Kenapa kok begitu? Karena dia bilang jangan saya bilang yang dia ya Allah. Akhirnya kita adu-aduan doa. Ya Ustadz, masa dilawan ya? Doanya lebih panjang, lebih sujudnya apa segala macam. Akhirnya jadi. Gak kebayang tuh buat Zainab. Kalau Zaid sih mungkin kebayang lah ya. Gimana happy-nya Zaid menikah dengan seorang cewek yang semua orang Mekah pengen nikahin dia. Tapi kalau Zainab, itu hari-hari yang sangat berat. Malam pertama gak kebayang buat Zainab. Zaid. Begitu Zaid datang, assalamualaikum Zainab. Ah. Gimana tuh? Ini kalau kita lihat dari angle manusia ya, karena Zainab juga manusia. Tapi semua emosional subjektif manusia redam dengan iman la ilaha illallah. Harapannya cuma satu, pasti ada kebaikan di sini. Pasti ada kebaikan di sini. Walaupun enggak kebayang kebaikannya apa, pokoknya ada aja. La ilaha illallah. Nikah Zainab sama Zaid. Cekcok selama 1 tahun enggak pernah akur. Pulang kerja rame, berangkat kerja rame, pagi rame, sore rame, enggak cocok aja tuh Zainab sama Zaid. Berkali-kali datang berdua sama ke Rasulullah, ya Rasulullah nasihati kami. Udah dinasihati pulang, ramai lagi. Di mobil aja berdua ramai, macet apa segala. Ya udah jenik mati aja, ramai gara-gara macet. Terus aja kayak gitu. Pokoknya selama 1 tahun mereka sering percekcokan rumah tangga. Jadi kalau kita ngelihat ada keluarga yang mungkin baru menikah kemudian bercerai, jangan menjudge mereka. Karena menikah itu ibadah, perintah Allah. Itu lebih baik daripada tidak menikah tetapi sudah melakukan banyak perbuatan dosa. Walaupun akhirnya na'uzubillah ada hal-hal di luar dugaan, maka la'allahu khair, mudah-mudahan ada kebaikan. Mereka berani menikah muda aja, kita harus acungkan jempol. Mereka berani menikah muda aja, kita harus respect. Kan saya sering bilang no judgment, respect to other kan. Berani mengambil keputusan menikah muda, baru berhijrah udah langsung menikah. Itu bukti dari iman. Kenapa kita menjudge seolah-olah kita lebih baik dari dia? Emangnya kita berani melakukan hal yang mereka lakukan? Gak berani buktinya. Berarti dia lebih baik daripada kita. Walaupun kesudahannya, kalau mereka bercerai setelah menikah baru beberapa lama, ada yang lebih soleh dari mereka juga bercerai baru 1 tahun menikah. Zainab dengan Zaid, dua-duanya dijamin surga. Dua-duanya dijamin surga. Pernikahan mereka cuma bertahan 1 tahun. 1 tahun kemudian, Zaid datang kepada Rasulullah. Zaid bilang, ya Rasulullah, kayaknya udah gak bisa dipertahankan hubungan saya dengan Zainab. Zaid, sabar. Rasul ketika Zaid mau datang, sebetulnya udah dapat bocoran dari Allah. Allah udah ngejapri Rasulullah dalam bentuk ilham. Japrian Allah kan ilham ya. Japrian kita kan WA, itu juga habis kuota gak kebaca-baca. Kalau japrian Allah ke Rasul, ilham. Ilhamnya apa? Kalau nanti Zaid datang, nanti baca di surat Al-Ahzab. Kalau nanti Zaid datang kepadamu meminta nasihat tentang Zainab, bilang kepada Zaid, ceraikan istrimu. Kalau udah diceraikan, nanti kamu nikahi Zainab. Ini perintah yang juga berat buat Nabi nih. Kebayang gak sih anak angkat kesayangan Nabi yang selama ini baik banget sama Nabi, tiba-tiba dia punya masalah dengan istrinya, disuruh cerain dengan niat kalau udah cerai nanti dia yang nikahin. Kan gak kebayang tuh buat Nabi. Ditambah lagi orang Nabi itu orangnya ra'fah banget, sangat gak enakan. Kita aja gak tega kayak gitu. Emang ada yang tega kayak gitu? Gak tega kan? Zainab mantan kita sih. Sekarang cowok itu datang ke kita, suaminya Zainab. Ustadz, gimana nih Zainab, perlu saya pertahankan? Emang kalian dari awal udah gak cocok, cerai aja deh. Kenapa? Entar lagi gue mau nikahin Zainab. Gak kebayang kan? Kok Ustadz ngomong kayak gitu? Dapat ilham. Berat kan? Nabi itu kayak gitu loh, kondisi emosional beliau yang zulzilu, terguncang. Gimana nih caranya? Saya gak enak banget, gak tega banget sama Zaid. Kebayang wajah Zaid polos gitu. Ya Rasul gimana nih? Aduh. Mau dibilangin ceraikan aja gak tega, mau dibilang pertahan tapi Nabi bilang suruh cerai, Allah suruh ceraikan. Akhirnya Nabi memilih emosionalnya, bukan perintah Allah. Wahai Zaid, tahan istrimu, jangan ceraikan. Padahal kata Allah suruh ceraikan. Lihat beratnya Nabi waktu itu. Akhirnya Zaid pulang gitu ya Rasul. Ya pulanglah Zaid, Nabi gak enak banget sama Allah. Terus akhirnya Zaid sampai ke rumah, namanya Allah yang nyuruh kan gak bisa dirubah ya. Kun fayakun, cerai juga tuh walaupun Nabi bilang suruh bertahan. Allah marah kepada Nabi. Kata Allah, kamu merasa gak enak kepada manusia, tapi kamu merasa enak kepada saya. Diadu oleh Allah tuh coba, emosional. Nabi langsung sujud, ya Allah ampuni saya benar-benar, saya tahu saya gak enak sama Allah, tapi juga saya gak tega sama Zaid. Kebayang gak sih ya Allah wajah Zaid yang polos kayak gitu, disuruh ceraiin terus saya nikahin istrinya. Gimana perasaan Zaid? Wahai Muhammad, kamu merasa gak enak kepada manusia, tapi enak kepada saya Muhammad. Astagfirullah ya Allah, minta ampun Nabi semalaman. Ini benar-benar gak kebayang sama Nabi. Tapi Allah pengertian lah, tahu Allah, Nabi itu bukan mau gak tahan sama Allah, cuma emang gak tega banget sama Zaid. Akhirnya Allah ngambil keputusan sendiri, Zaid cerai dengan Zainab. Setelah selesai masa iddah Zainab, Allah katakan, Muhammad sekarang datang kepada Zainab, lamar Zainab. Dengan berat hati Nabi tok tok tok pelan gitu, berharap gak dibukain pintu. Langsung udah ditunggu ternyata sama Zainab. Eng-eng gitu, dibukain pintu. Pas Nabi datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu. Zainab udah punya firasat. Nabi mengatakan, Zainab ada perintah dari Allah. Apa-apa ya Rasulullah? Sami'na wa atha'na. Belum juga dikasih tahu. Sami'na. Allah menyuruh saya untuk melamar kamu Zainab. Untuk siapa ya Rasulullah? Curiga kan? Jangan-jangan orang lain lagi nih. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk saya. Masya Allah gitu. Cuman Zainab kan gengsi gitu lah. Masa cewek harus teriak-teriak gitu kan ya? Oh gitu. Padahal masuk ke dalam kamar. Wah gitu ya. Gigit jari apa. Gaya-gaya cewek lah ya. Oh gitu. Ntar ya saya pikir-pikir dulu. Saya istikharah dulu. Nabi diistikharahin. Udah diterima. Sami'na wa atho'na. Dan inilah khair, kebaikan yang diharapkan oleh Zainab. Walaupun gak pernah terbayang. Gak mungkin dong Zainab berpikir akan cerai setelah setahun kan. Tapi dia hanya yakin Allah itu gak mungkin nyuruh sesuatu yang gak ada kebaikannya buat kita. Gak mungkin. Mustahil. Karena Allah gak pernah zalim kepada hambanya. Kenapa Allah kok muter-muter dulu kayak gitu? Allah pengen lihat Zainab itu menikahi Muhammad karena Allah atau karena dirinya sendiri. Kalau karena Allah, coba yang selain Muhammad berani gak? Ternyata berani. Karena itu dia menjadi layak untuk Muhammad. Kalau dia gak menerima Zaid, mungkin Zainab tidak akan pernah jadi istri Nabi karena tidak layak. La'allahu khair. Ini buah dari la ilaha illallah. Begitu juga dengan Zaid, akhirnya menikah lagi dengan perempuan yang cocok untuk dia, yang berkhidmat kepada dia, yang membahagiakan hatinya, yang menjadi qurratu ainin li, menjadi penyejuk hati bagi Zaid. Dari pernikahan itu kemudian Allah anugerahkan untuk Zaid kebaikan yang luar biasa. Apa kebaikannya? Allah berikan untuk Zaid seorang putra yang paling keren. Namanya Usamah. Nama Usamah itu bukan hanya bin Laden ya. Usamah itu nama sahabat, Usamah bin Zaid. Itu adalah komandan militer termuda dalam sejarah Islam. 14 tahun sudah memimpin pasukan perang yang isinya para sahabat senior. 14 tahun. Kelas 3 SMP. Baru mau ujian nasional disuruh perang. Coba. Kebayang anak kelas 3 SMP yang masih galau-galau, yang masih culun-culun, yang apa mungkin apa badannya belum kebentuk, yang jerawatan misalnya kayak gitu, tiba-tiba memimpin pasukan militer yang jumlahnya ribuan, yang barisan pertamanya kibarus sahabah, sahabat-sahabat senior, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Termasuk siapa di dalamnya? Abu Bakar dan Umar, kebayang enggak tuh? Memimpin pasukan yang di belakangnya itu Abu Bakar dan Umar. Maju, Abu Bakar dan Umar, maju. Usama, kebayang Usama yang nyuruh, Abu Bakar, segaya. Umar maju, Zaid, anaknya Zaid, tapi tidak ada yang bisa membantah. Kenapa? Itu wasiat Nabi sebelum wafat. Aku perintahkan kalian untuk dipimpin oleh Usama bin Zaid, karena dia adalah anak muda yang luar biasa. Itu hadiah Allah untuk Zaid, karena dulu mau menikahi Zainab, walaupun hatinya sebetulnya tidak mau. La allahu khair, la ilaha illallah. Masing-masing dikasih kebaikan dengan cara-cara yang berbeda. Balik lagi kepada Musa. Kayak gitulah Allah membekali Musa. Ya Musa, kata Allah di ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kemudian Allah memberi pelajaran lain kepada Musa. Pertama, Allah kasih tahu dulu siapa Allah. Allah adalah Tuhannya, tidak ada yang layak disembah selain Allah, beribadahlah kepada Allah, dan seterusnya. Sekarang Allah buktikan bahwa Allah itu maha kuasa, supaya Musa makin yakin. Belajar di kelas, belajar di luar kelas. Belajar teori, belajar praktek. Teorinya, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budani wa aqimis salata li dzikri. Itu teorinya. Prakteknya, ya Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Ayat berapa itu? Ayat 17. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Hiya asaya. Ini tongkat saya ya Allah. Atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Musa yang menjelaskan apa fungsi tongkat, bukan ular. Tongkat. Hiya asaya, ini tongkat saya. Kemarin di Turki saya pergi ke museum, ada tongkat Nabi Musa, ukurannya kecil. Kalau itu memang benar, tapi sebagian besar orang mengatakan itu benar, tongkat Musa. Ukurannya sangat kecil seperti ranting, bukan ukuran tongkat yang gede yang bisa mukul anjing, bukan. Kayak ranting banget, kecil. Atawakka'u 'alaiha, saya pakai untuk berjalan. Wa ahushu biha 'ala ghanami, saya pakai menggembala ternak, ngurus-ngurus ternak, mengarahkan ternak pas digembalain. Waliya fiha ma'arib ukhra, dan beberapa urusan-urusan yang lain ya Allah. Musa yang menjelaskan itu tongkat, bukan Allah. Ya Musa, itu tongkat ya Allah, itu kan doktrin ya. Allah enggak mau mendoktrin. Allah bertanya supaya Musa sendiri yang menjawab dengan sadar. Ma hiya, apa itu di tangan kananmu hai Musa? Hiya asaya, dia tongkat saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alqiha ya Musa." Coba kamu lempar tongkatmu hai Musa. Gampang lempar tongkat, lempar. Fa idza hiya tas'aha hayyatun tas'a. Tiba-tiba tongkat Musa itu berubah menjadi hayyatun tas'a, ular yang merayap-rayap. Musa kaget. Hah? Ini tongkat saya padahal jadi ular. Kata Allah, "Khuzha ya Musa." Sekarang ambil wahai Musa. Ini baru ujian. Percaya enggak Musa sama Allah? Ujian kecil. Karena kalau dia enggak percaya, pasti dia akan berpikir, kalau saya pegang tas saya dipatok. Ular berbisa. Yang kalau saya dipatok, enggak ada dokter di daerah sini. Saya ada di Bukit Tursaina, saya bisa mati karena keracunan. Tapi kata Allah, "La takhaf ya Musa, sanu'iduha siratahal ula." Jangan khawatir Musa, pegang aja, nanti akan aku kembalikan dia kepada bentuk yang sebenarnya, yaitu tongkat. Masalah belief. Kadang-kadang apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan berbeda dengan apa yang Allah perintahkan. Allah menyuruh kita tinggalkan riba, tapi kan riba itu menguntungkan versi kita. Versi Allah rugi. Pakai hijab, tapi kan gerah versi kita. Versi Allah itu baik. Menikah aja, jangan pacaran. Versi kita, kalau salah nanti gimana? Tapi versi Allah lebih baik salah menikah daripada salah pacaran. Pokoknya lakukan saja perintah Allah, kami akan kembalikan dia kepada wujud yang aslinya, enggak usah khawatir. Tapi kan deg-degan juga megang ular, disuruh megang kepala ular lagi tuh. Kalau ekor ular pegang dikit, kalau bergerak dilepas lagi masih mending, kepalanya disuruh pegang. Khuzha ya Musa la takhaf sanu'iduha siratal ula. Kenapa Allah melakukan ini? Allah sedang mendidik Musa untuk belajar keep the faith, belief kepada Allah. Musa pegang dengan deg-degan dikit, pas dipegang langsung berubah menjadi tongkat lagi. Musa kaget, oh benar gening. Jadi tongkat, berarti Allah maha benar, Allah enggak bohong, Allah maha kuasa. Udah yakin, masuk. Teori tadi sekarang ada di sini. Tanpa praktek, teori itu cuma ada di sini. Kita belajar di ta'lim kayak sekarang, ya, tapi cuma di sini doang nih. Praktekin di luar, buktiin kalau kita mengikuti maunya Allah, apapun resikonya, gak bakalan rugi, pasti berhasil, pasti tuh. Buktiin dulu, kalau kita udah buktikan dengan hal yang kecil, nambah iman. Dikasih lagi yang berikutnya, nambah lagi iman. Makin lama makin kuat iman, begitu udah mantap, Allah kasihlah sebuah tugas besar dalam hidup, dan kita akan menjalaninya dengan sangat yakin. Dan insya Allah sukses. Praktekin di luar, pilihan-pilihan hidup yang kecil-kecil dulu. Lalu Allah katakan lagi, wadmum yadaka ila janahik. Masukkan tanganmu ke dalam sakumu, wahai Musa. Dimasukin oleh Musa. Sekarang keluarkan, dikeluarin. Takhruj baydha. Ketika Musa keluarkan tangannya, tiba-tiba tangannya bercahaya, menjadi cahaya. Musa jalan kemana-mana pakai tangan gini. Gak pakai api, gini aja. Mau ngambil apa, gini. Kebayang ya zaman Musa, mati lampu, bukan gini-gini ya. Itu orang Syiah. Ini keluarin, tangannya bercahaya. Dan cahayanya itu tidak menyilaukan. Dan tangannya masih kelihatan tangan, bukan jadi lampu silau gitu, enggak. Ini benar-benar cahaya yang indah sekali. Nur, bukan dia. Baydha, cahayanya putih lagi. Indah sekali cahayanya. Musa heran, ini juga min ayatillahil kubra, di antara ayat-ayat Allah yang besar. Udah yakin sekarang Musa? Yakin ya Allah. Ya udah, sekarang idhab ila Fir'aun. Baru dikasih perintah. Baru dikasih perintah. Pasti kasih perintah itu siapa ya Allah? Fir'aun, Musa, Fir'aun. At Fir'aun. Dan itu ofisialnya cuma satu akunnya. Fake-nya gak ada. Karena gak ada yang berani bikin akun fake-nya Fir'aun. Kalau akun fake-nya Hanan Ataki atau Ustaz Abdul Somad banyak. Tapi kalau Fir'aun gak berani. Kalau ketahuan langsung diperkarain, dicambuk. Paling ringan dicambuk juga. Jadi gak ada akun fake Fir'aun, hoax terhadap Fir'aun, gak ada tuh. Cuma ada yang ori, official, cuman at Fir'aun underscore laknatullah. Itu doang tuh. Fir'aun Musa, Fir'aun Rabbi syurahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Apa yang dikatakan Musa? Ya Allah, lapangkan dada saya. Apa maksud lapangkan dada? Saya tahu menghadapi Firaun ini akan emosional banget. Saya enggak akan sabar, maka lapangkan dada saya ya Allah. Kalau dia sombong, kalau dia keras, kalau dia membantah, lapangkan dada saya supaya saya sabar. Lapangkan dada saya kalau saya mengambil pilihan ini, saya meninggalkan pekerjaan riba, sampai di rumah saya akan dihujat oleh istri saya, dihujat oleh mertua saya, dihujat oleh keluarga besar saya, diolok-olok, dibully oleh teman-teman saya. Karena ketika awal mengambil pilihan itu, meninggalkan pekerjaan riba, mungkin kita agak oleng dikit secara finansial. Mungkin istri kita atau keluarga kita akan bilang, tuh kan terlalu soleh sih, terlalu idealis sih. Rabbi syrah li sadri. Itu pasti terjadi dalam pilihan hidup. Ya Allah, lapangkan dada saya, jangan sampai saya kebawa emosi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Mudahkan urusan saya ya Allah, karena saya enggak bisa memudahkannya kecuali Engkau. Wahlul uqdatan min lisani. Ya Allah, lidah saya cacat. Karena Musa waktu kecil pernah makan arang kan? Akhirnya lidahnya cacat, gak bisa ngomong dengan jelas. Dan minta kepada Allah. Bukankah Allah yang maha memudahkan lisan? Dan itu modal saya banget kalau untuk ceramah. Saya gak pernah belajar retorika speech, public speaking, segala macam. Pernah nyoba-nyoba jadi KA Agim, gak cocok karena bukan orang Sunda asli. Halo? Betul tidak? Gak cocok. Pernah pengen jadi Zainuddin Amzat, kurang mengebas suaranya, terlalu cempreng. Pengen jadi apa Arifin Ilham, kurang serak. Pengen jadi siapa, koknya gak cocok. Akhirnya doanya apa? Supaya ngomongnya enak dan orang faham. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Akhirnya lancar dengan sendiri, Allah yang menuntun lisan. Jadi belajar public speaking nomor satu itu adalah meyakini dan menghayati doa. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu nomor satu teorinya. Bukan bagaimana cara public speaking, bagaimana membuat ice breaking, bagaimana 3 menit pertama. Itu yang kesekian. Nomor satu, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bi amri. Dan seterusnya. Intinya berangkat. Ketika Musa berangkat ketemu dengan Harun, "Harun, yuk kita dakwahin Firaun." "Hah? Firaun? Enggak salah, enggak ada yang lain. Masih banyak tuh yang bisa didakwahin daripada Firaun." "Enggak, ya ini perintah Allah." "Perintah Allah? Ya, ya udah kita berangkat." Pas udah dekat dengan istana Firaun, muncul lagi rasa khawatir. Itu manusiawi. Tadi di rumah udah mantep, udah wudu, udah pakai sorban, udah pakai parfum, udah wangi, udah siap menghadapi Firaun. Udah mantep berdua, udah enggak pegangan tangan juga sih, agak aneh gitu. "Ya udah jalan, ayo jalan." Naik keledai berdua. Naik keledai karena mereka bukan orang kaya, naik keledai menghadapi Firaun. Pas sampai di depan istana Firaun, keledainya yang gemetaran. "Kenapa ini?" Motornya yang oleng, tiba-tiba ban kempes atau apa. Tiba-tiba apa mogok. "Kenapa?" "Keledainya aja menghadapi Firaun takut, apalagi orang nih." Gentar di depan istana Firaun, ngelihat para pasukan, para pengawal, para penjaga istana yang gagah-gagah, yang serem-serem gitu ya, yang kayak patung enggak berkedip sama sekali gini aja di depan. Badannya bagus-bagus. Langsung muncul lagi rasa khawatir di dalam hati Musa dan Harun. Apa kata Allah di ayat 45? Kata mereka, "Rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina aw ayyatgha." Ya Allah, kami takut. Mereka berdua ngomong kayak gitu di hadapan Allah. "Ya Allah, innana nakhaf." Kami takut. "Ayyafruta alaina aw ayyatgha." Dia nanti akan marah kepada kami lalu dia akan menyiksa kami, ya Allah. Apalagi Harun. Harun kan kenal banget dengan Firaun. "Musa, kamu udah lama kan enggak di sini. Aku tahu banget apa yang dilakuin Firaun selama ini. Nih, aku ceritain." Makin ditakut-takutin sama Harun. "Oh, beneran gitu?" "Iya. Kasus terakhir kemarin ada yang dipancung, ada yang digantung, ada yang dibakar hidup-hidup." "Rabbana innana nakhaf." "Ya Allah, kami takut. Gimana nih?" Apa kata Allah? "La takhafa inni asma'u wa ara." "Jangan takut wahai Musa wa Harun, aku melihat dan mendengar apa yang kalian lakukan." Ini cara Allah menguatkan mereka. "Inni asma'u wa ara." Bukan "jangan takut, nanti akan banyak pasukan yang bantu kalian. Jangan takut, nanti banyak teman-teman kalian di dalam sana. Jangan takut, ada mata-mata aku di antara mereka. Jangan takut, ada demonstran yang akan ngedukung kalian di luar istana." Enggak. Pendukungnya yang Allah tawarkan bukan manusia, bukan malaikat, bukan hewan, bukan siapapun. Pendukungnya Allah. "Inni asma'u wa ara." "Jangan takut, aku akan mendengar dan aku akan melihat apa yang kalian lakukan. Enggak usah takut, ada aku." Bahasa lain di surat At-Taubah, ketika Abu Bakar dan Rasulullah dan Abu Bakar itu dalam keadaan khawatir, "La tahzan, innallaha ma'ana." Itu bahasa yang mirip. Akhirnya kuat lagi hatinya, datang. "Oh ya udah, Allah kan ngelihat kan?" "Ya, Allah beneran ngelihat, beneran." "Ya udah." Makanya Musa, Ibrahim, Rasulullah SAW, mereka bertiga adalah orang-orang yang selalu dekat dengan Allah. Ada masalah dikit, "Allah ini gimana nih? Allah ini gimana nih?" Sehingga akhirnya mereka punya julukan masing-masing. Musa dijuluki Kalimullah, yang sering ngomong sama Allah. "Ya Allah ini gimana ya? Ya Allah ada masalah. Ya Allah saya takut. Ya Allah gimana? Ya Allah dia marah. Ya Allah apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah." Kalimullah. Disebut dengan orang yang banyak berbicara dengan Allah. Kalau Ibrahim, Khalilullah. Apa Khalilullah? Sahabat. Hampir mirip dengan kekasih. Sahabat. Apa arti sahabat? Dekat banget dengan Allah. Enggak pernah merasa jauh dari Allah. Sehingga ada apa-apa, Allah dulu yang dikasih tahu. Kan kita kalau ada masalah, teman dekat dulu kan yang kita curhatin. Allah dulu yang dicurhatin. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Bukan Jibril, bukan siapapun. Jibril pernah udah ngejapri Ibrahim tuh. Malah dia nelfon Ibrahim. "Ibrahim ada apa? Ngomong dong ke aku." Kata Ibrahim, "Ke kamu." "Enggak. Saya belum ngomong ke Allah. Allah dulu." Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Khalilullah. Muhammad lebih dahsyat lagi. Habiballah, kekasih Allah. Sehingga kalau ada masalah, "Ya Rabbi, istighosah." Ada masalah, "Ya Ilahi." Ada masalah ngelihat ke langit senyum-senyum, mau minta ke Allah enggak enak. Nabi kayak gitu banget ke Allah tuh. Apa masalahnya? Sepele soalnya. Masa masalah sepele aja minta ke Allah kan malu tuh. Apa sepelenya? Cuma pindah kiblat doang. Dari Al-Aqsa ke Masjidil Haram, ngelihat ke langit. Dalam hati, "Boleh enggak ya Allah?" Gitu. Tapi enggak berani ngomong. Balik ke rumah, besok ngelihat lagi ke langit, "Boleh enggak ya Allah?" Balik lagi ke rumah, turun ayat, "Qad nara taqalluba wajhika fis samaa." Muhammad, kami tahu setiap hari kamu ngelihat ke langit, kata Allah. "Falanwalliyanna laka qiblatan tardaha. Udah deh, kami pindahin sekarang kiblatnya dari Aqsa ke arah yang kamu sukai, Masjidil Haram. Nabi langsung, Allahu Akbar, Allah tahu banget lah isi hati kita. Alimun bidhatis sudur. Makanya disebut dengan Habib Allah. Apakah kita kayak gitu ke Allah? Kita, kalau kita punya tingkat kedekatan dengan Allah sampai segitunya, ada masalah dikit, tenang aja ada Allah, ada tenang aja ada Allah. Kemarin baru jadi rumah sakit, kan anak saya, sejak saya di Turki dirawat di rumah sakit, ujian dari Allah dan mudah-mudahan jadi penggugur dosa saya. Saya punya anak yang paling kecil, kalau yang perempuan, yang dari Umi, Maryam, usia 8 tahun. Kalau bawa ke rumah sakit itu, batas usia boleh masuk ke ruangan kan 12 tahun ya. Terus security-nya agak-agak apa jutek gitu, keras, kaku, susah dikasih dimintain izin. Udah ngomong baik-baik, beberapa orang gak bisa. Padahal kakaknya ini pengen ketemu adiknya yang lagi sakit, udah seminggu gak ketemu, pengen banget ketemu ke dalam, adiknya gak bisa keluar. Besok pas saya datang, istri saya bilang, gimana ya besok Maryam bisa gak ya ketemu sama Yahya, soalnya security gak ngizinin, udah berapa kali gak boleh, tamu aja yang mau ngejenguk gak boleh banyak-banyak sampai dimarah-marahin sama security. Udah tenang aja, gimana caranya? Tenang, dalam hati saya ada Allah, cuman kan gak mau ngomong itu sok gaya banget kan ya, tenang aja gitu. Dan saya juga gak terlalu pede pasti diijabah sama Allah, tapi husnuzan kepada Allah. Besok saya bawa Maryam, ikut Bapak yuk, ngapain jenguk Yahya. Aku gak dibolehin masuk, kemarin juga gak boleh masuk, akhirnya aku nunggu di bawah sejam. Udah gak apa-apa sama Bapak, ntar boleh insya Allah. Sama Maryam datang, apa yang saya lakukan? Istighfar, salawat. Kan dia makhluk Allah, dia hatinya Allah yang genggam, istighfar, salawat. Di lift, pas naik lift, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, astaghfirullahaladzim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pas keluar lift, kita jalan di depan dia, dia seperti gak melihat kita. Dia ngelihat gini, tapi gak bergeming gitu. Ngelihat aja masuk. Saya jalan, Aisyah jalan, Maryam jalan. Kita jalan aja, cuak gitu, dia ngelihat aja. Kayaknya mungkin mau ngomong gimana gitu. Udah terlanjur lewat orangnya atau apa. Saya cuak aja, masuk ke dalam. Istri saya, loh kok bisa masuk? Alhamdulillah, Allah yang mudahkan. Waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Mungkin ditutup sehingga dia gak bisa bereaksi. Bukan orang yang gak soleh, bukan. Allah membalikkan hatinya yang tadi mungkin pengen ngelarang, jadi gak pengen. Gampang kan? Serahin aja sama Allah. Sama kayak kalau kita punya orang dekat di dalam rumah sakit, direkturnya kah, dokternya kah, kepala perawatnya kah, orang adminnya kah, kita bisa bilang ke dia, tolong ya saya pengen bawa masuk anak saya sebentar aja, pengen ketemu adiknya, kan gampang kan? Karena gak ada yang kenal, ya udah kita pergi aja kepada Allah yang maha kenal segala sesuatu, punya akses ke semuanya. Ya Allah mudahin, ya Allah mudahin. Mungkin bukan karena saya soleh, tapi karena anak-anak yang saya bawa, mungkin karena mereka gak punya dosa. Lagi-lagi saya gak mau GR, tapi saya husnuzon kepada Allah. Kalau kegeeran gak boleh. Kalau kegeeran kita merasa, oh udah ijabah banget ya doa Ustaz. Belum tentu. Tapi Allah maha baik, ya. Saya gak lewat. Ada masalah apa aja, lewat. Termasuk di imigrasi, Sallallahu alaihi wasallam. Karena saya bawa duit banyak. Kalau duit di atas 100 juta itu kadang-kadang suka bermasalah. Apalagi Turki sekarang lagi daerah operasi militer. Udah 2 tahun, di mana aja bisa nembak orang. Bisa bermasalah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Periksa pemeriksaan di bandara, karena bandara perbatasan itu semua yang jaga itu senjata lengkap, laras panjang. Kalau ada orang asing disamperin, ngapain kesini? Jujur aja mau bawa donasi. Donasi buat apa? Kemanusiaan. Akhirnya muka-muka melas gitu, ya udah masuk aja, jangan bikin masalah ya. Ya, lewat. Sambil gitu, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan hatinya juga digenggam sama Allah, beresin, beres, alhamdulillah. Libatkan Allah, gampang. Innani asma'u wa aro. Aku melihatlah apa yang kalian lakukan. Jadi teman-teman, yuk kita belajar la ilaha illallah masuk ke dalam hati kita dengan mengambil pilihan-pilihan yang melibatkan Allah satu demi satu, dan kita lihat keajaiban bahwa Allah gak ngecewain kita. Gak mungkin gara-gara taat kepada Allah kita jadi kecewa. Gak mungkin sama sekali. Yang dibutuhkan hanya iman, sabar. Iman bahwa Allah gak mungkin ngecewain kita, sabar menunggu kejutan dari Allah. Udah, jalanin aja. Insya Allah berhasil. Tetap istiqomah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.